Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Wa atubu ilaih. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi summa ila jami'i masyayikhina wa mu'allifil kutub allazi ta'allamna wa ala mu'allafatihi khususan ma'alif hadal kitab nas'alukallahumma antan fa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakallana walidinika walinasi ajma'in ij'aluhum wa'usilhum misla sawabima quran al-fatih. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ziyadatun, adapun ini satu tambahan. Qalat, berkata siapa? Aisyatu, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rabia, semoga ridho, siapa Allahu Allah anha dari Siti Aisyah. Karena bukti siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperhatikan, menghitung Rasul, memperhatikan atau menghitung atau apalah ya, fi sya'bana, di bulan sya'ban, ma la yatahafazu, ma terhadap sesuatu, la yatahafazu, yang tidak menghitung Rasul, yang tidak memperhatikan Rasul, fi ghairihi, di selain bulan Sya'ban. Kalau makna aslinya yatahafazu itu menjaga, memperhatikan, menghitung-hitung gitu ya. Wahaza, dan adapun dalil ini, wahaza dan adapun hadis ini atau keterangan ini, dalilun itu dalil. Ya. Dalil ya. Iya. Ada kamu. Ala anna ikmala sya'bana, bahwa sesungguhnya menyempurnakan bulan Sya'ban salatina yauman yang 30. Minar ru'yati dari hasil ru'yah. La minal hisab, bukan dari hisab. Bukan dari hisab. Jadi kata Siti Aisyah bahwa Rasul selalu memperhatikan hari demi hari. Ya, memperhatikan hari demi hari di bulan Sya'ban itu lebih daripada memperhatikan hari demi hari di selain bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa memang sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari itu minar ru'yah, dari hasil ru'yah. Diperhatikan itu. La minal hisab, bukan dari hasil hisab. Kenapa? Karena kalau masalah hisab, Rasul juga tentu bisa, ya kan, menghisab itu tentu bisa. Masa Rasul enggak bisa menghisab? Umatnya aja pada jago-jago menghisab, apalagi Rasul. Logikanya kan kayak gitu. Rasul kan punya sifat faponah, sifat cerdas, pinter. Pasti Rasul bisa menghisab lah. Tapi Rasul meskipun bisa menghisab, tetap beliau yatahafazu, selalu memperhatikan hari demi harinya itu, atau hilal bulan Ramadan di bulan Sya'ban itu udah keluar atau belum, itu betul-betul yatahafazu malayatahafazu fi ghairihi. Ini menunjukkan bahwa memang Rasul itu betul-betul memperhatikan hilal gitu, teru'yah atau enggaknya itu. Gitu. Titik. Jelas tidak hadirin? Mau wi? Sendiri ya? Berani? Berani. Yuk, wi. Baik, kita teruskan. Qala, berkata siapa Asy-Syaikhul Musannif. Syekh. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Qadiyah, semoga ridho siapa Allahu Allah anhuma dari Ibnu dan Umar. Allah berkata Ibnu Umar taro'a melihat siapa annasu manusia al-hilala terhadap hilal. Fa'akhbartu, lalu aku memberitahukan an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani, sesungguhnya aku ra'aitu, aku melihat ru' terhadap hilal. Fasoma, lalu saum Nabi. Wa amaro, dan memerintahkan Nabi an-nasa kepada manusia bisyamihi, dengan bersama saumnya Nabi. Rawa, meriwayatkan hu terhadap hadis siapa Abu Dawud. Wa shahaha, dan mensahihkan hu kepada hadis siapa Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Hakim. Jadi kata Ibnu Umar, orang-orang ini melihat hilal nih. Lalu aku pun melihatnya. Lalu aku lapor kepada Nabi, ya Rasul, orang-orang dan saya sendiri itu melihat hilal. Lalu Rasul langsung saum pada hari selanjutnya, dan beliau pun memerintahkan manusia untuk melaksanakan saum. Ini menandakan bahwa penetapan saum itu bukan hasil dari hisab, tapi setelah terru'yah, setelah terlihat, hilal terlihat, langsung saum. Begitu. Cuman kalau mau jujur, saya juga agak ngerti sih sebetulnya. Begitu ya. Di Indonesia ini gak ngerti, terkadang saya kenapa? Karena sebetulnya kalau dalam kitab, Sapinah saja, itu dijelaskan asal ada yang melihat, begitu. Asal ada yang melihat bahwa hilal itu sudah ada, lalu orang tersebut memang orang yang terpercaya, orang yang ahli untuk meru'yah. Lalu dia juga harus ada saksi dan berani untuk disumpah. Itu fenomena yang terjadi di Indonesia. Ini saya pikir orang-orang Cakung ini sakti luar biasa ini. Berkali-kali itu orang Cakung. Al-Husiniyah ya. Markas Falak dan Hisab Al-Husiniyah. Itu beliau-beliau ini, mereka ini ngadain penelitiannya itu di Cakung. Tiap tahun di Cakung itu selalu mendahului gitu. Ini juga problem sih sebetulnya. Tapi anehnya, begitu. Dari sekian banyak yang ditempatkan oleh Departemen Agama di tempat-tempat yang strategis, itu hilal nggak terlihat gitu. Di Lembang Boska nggak terlihat. Padahal kalau di Cakung itu pakai mata telanjang, tapi kok bisa melihat gitu loh. Saksi ya. Luar biasa itu di Cakung. Saya setiap, hampir setiap tahun itu pokoknya berita pertama itu keluar dari Cakung. Di Papua udah ada beritanya. Di Papua tidak bisa terlihat hilal. Kemarin gara-gara cuaca mendung. Terus di Makassar pun sama, tidak bisa terlihat karena cuaca mendung. Awalnya di Bosca sorenya itu tidak bisa terlihat karena mendung, tapi terang lagi begitu dan menyatakan bahwa tidak terlihat. Hampir semua yang melakukan peninjauan langsung dengan alat-alat yang canggih itu tidak melihat hilal. Ada yang melihat hilal, ya dengan alat itu kan bisa lebih terlihat begitu. Wujud itu memang ada, tapi paling 0,6 derajat. Sehingga kan dengan mata telanjang nggak mungkin bisa terlihat. Kalau dengan teleskop mungkin bisa terlihat sedikit sekali. Tapi di Cakung itu selalu terlihat begitu. Bahkan orang-orang Cakung itu berani bersumpah dan menyatakan kemarin hilal itu sudah 3,4 atau 3,6 derajat. Jadi di atas 3, ya itu udah masuk. Nah, mestinya kan sebetulnya itu harus diterima begitu. Makanya dari kemarin peserta sidang isbat itu ada yang memberikan usulan, tolong dong pemerintah juga memperhatikan ini dari orang yang namanya itu satu labib, yang kedua siapa saya lupa, mereka udah melihat bahkan ketinggian hilal sudah 3,6 derajat. Tolong dijadikan sebagai rujukan atau bagaimanalah keputusan. Tapi anehnya gak dijadikan sebagai keputusan ini yang dicakung ini. Beda. Ini beda, kalau misalkan kayak tahun kemarin. Tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi pas lebaran. Pas lebaran. Kalau lebaran terus tanggal-tanggal yang udah dicetak, yang disebar di seluruh Indonesia tanggal segitu. Awalnya udah sampai hampir maghrib gak ada yang lihat juga begitu. Di Papua gak melihat, di sini gak melihat, di Pelabuhan Ratu yang kemungkinan besar... Yang paling jelas mungkin itu di Pelabuhan Ratu katanya itu. Itu pun tidak terlihat, belum terlihat. Di Cakung terlihat. Sama kalau nggak salah namanya Labib juga yang melihat itu. Ada 4 orang yang melihat, lalu mereka di sana disumpah dan langsung di center sama media sama TV One waktu itu. Anehnya apa coba? Sama pemerintah jadi kelandasan. Berhubung sudah ada yang melihat di Cakung hilal, maka pemerintah Republik Indonesia memutuskan bahwa 1 Syawal 1434 Hijriah itu jatuh pada besok hari tanggal sekian hari ini. Diketok palu. Unik ya, terkadang saya juga nggak ngerti itu loh. Sebetulnya apa sih yang jadi landasan begitu kan? Pas Syawal begitu. Tidak ada yang melihat. Pas Cakung melihat, langsung lebaran. Puasa, yang lain enggak pada melihat, Cakung melihat 3,6 derajat, tapi enggak dianggap. Terkadang suka aneh juga pemerintah ini. Aduh, liur jadi nantinya. Tapi ada unik hadirin. Gini uniknya. Saya memperhatikan pokoknya. Ini terkadang ini. Meskipun dalam kenyataannya tetap saja begitu kan. Mereka ngadain sidang isbat. Tapi ada yang unik. Nggak tahu nanti ke depan. Tapi yang sudah-sudah pokoknya. Tanggal yang sudah dituliskan di kalender merahnya tanggal sekian itu nggak pernah kebahas kan, itu pasti jatuhnya hari itu, rata-rata seperti itu. Lihat di kalender di sini, puasa kemarin tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Juli kan, itu pasti tanggal 10. Tanggal 8 ada ru'yah. Ada sidang, sidang isbat. Dan di Cakung melihat ru'yah. Tanggal 8. Mestinya tanggal 9 itu kalau mau jujur, pemerintah ngajak dong puasa besok begitu. Tapi kan enggak. Betul tidak hadirin? Tetap aja ngikut tanggal 10. Sok perhatikan tahun ini. Sama enggak dengan yang dulu-dulu? Di sini kita lihat. Bahwa lebaran itu tanggal 8. Tanggal 8 hari Kamis. Sama enggak dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah udah netepin tanggal 7. Ini bakal berbeda. Dikemungkinkan tahun ini berbeda lagi. Terkadang enggak. Kalau misalkan di Cakung. Melihat nih. Pada tanggal 6 hari Selasa. Ada sidang isbat tanggal 29 Ramadan. Ada yang melihat. Karena di sini tanggal merahnya itu tanggal 8. Itu terkadang enggak diaku. Itu enggak dianggap. Beda kalau misalkan. Merahnya itu udah dituliskan tanggal 7 hari Rabu. Hari Selasa sidang isbat misalkan. Gak ada yang melihat semua ini. Hari Selasanya. Di Cakung ada aja yang melihat. Ada yang melihat di hilal. Udah sekian derajat. Lebih dari 2 derajat. Jadi lebaran besok. Gitu. Tahun kemarin atau tahun yang lalu saya lupa yang dari Cakung itu yang dijadikan landasan pemerintah. Itu pun sama 29 hari saumnya. Enggak 30, enggak. Kalau enggak salah ini 30 hari ya, atau ya 30 hari kalau enggak salah. Silakan dihitung sajalah. 29 ya? 29 atau 30? 30 ya. Puasa kita tanggal 10, tanggal 8 kita lebaran. Berarti berapa? 29. Tapi Julinya sampai 31. Berarti berapa? Kalau kita hitung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30 hari. 8-nya lebaran berarti 29 hari. Ya. 29 hari. Nggak tahu nih, kita bakal sama enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak bakal sama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah udah memutuskan tanggal 7. Dan kemungkinan besar, kemungkinan nih, sok tebak-tebakan. Kalau saya yakin tetap tanggal 8 ini bakal lebaran. Kenapa? Karena udah ditulis ini kalender. Dari dulu, apa yang udah ditulis di kalender, merahnya tanggal sekian itu jarang berubah. Jadi terkadang saya juga curiga ini. Begitu ya kalau secara formalitasnya masih udah benar, ada sidang, ada ru'yah, begitu. Cuman yang jadi pertanyaan ini, setiap ada kesaksian dari Cakung itu selalu kondisional diterima atau enggaknya. Itu kemarin itu enggak diterima, ditolak. Kita ngikutin enggak sidang kemarin? Itu kan gak diperhatikan sama sekali. Beda dengan beberapa bulan atau tahun yang lalu yang diterima begitu. Cakung melihat. Gitu. Gak lama yang lain juga melihat. Akhirnya diputuskan deh. Sekarang yang lain gak melihat. Cakung lihat. Gak dianggap. Kan kalau mau dianggap kayak Rasul nih. Gak peduli Rasul siapa yang lihat. Oh kalian melihat. Lalu kalian berani untuk bersumpah syahadat. Berani bersumpah. Langsung kan Rasul memerintahkan. Berarti besok saum. Mestinya kayak gitu. Tapi wallahu alam lah. Kita tidak boleh ini kan. Cuman memang terkadang suka kayak gitu. Apa yang udah dituliskan di kalender itu jarang sekali meleset gitu. Berarti seolah-olah kalau misalkan benar seperti itu, agak mending Muhammadiyah. Muhammadiyah mah hisab. Itu kan jelas. Dengan metode hisabnya lalu seperti ini. Kalau pemerintah memang menjadikan tanggal yang ditulis, tanggal segitu tanpa berubah apapun alasannya untuk menutup-nutupi adanya sidang isbat itu. Wah itu bahaya kalau kayak gitu gitu kan. Tapi mudah-mudahan enggak kayak gitulah. Oleh karenanya harus bijak sih, memang bingung juga memutuskannya. Yang lain enggak pada lihat, ini ada yang melihat. Cakung itu pokoknya pertama lah dia ini. Falak hisab dan falak lajnah, hisab dan falak al-husiniyah itu yang dicakung itu. Begitu para hadirin. Kita mau ngikutin mana begitu? Ah, kita mengikutin pemerintah sajalah. Beliau yang bertanggung jawab karena memang beliau-beliaulah yang kompeten. Begitu. Jelas tidak hadirin? Jelas tidak hadirin? Wa an ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anak Arabian, sesungguhnya orang Arabi. Ja'a datang Arabi ila Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakola lalu berkata Arabi, ini sesungguhnya aku ra'aitu, aku melihat al-hilal hilal, aku melihat hilal. Fakola lalu bertanya Nabi, atashhadu an la ilaha illallah? Atashhadu, apakah engkau bersaksi an la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah? Kola menjawab Arabi, na'am, betul. Kola bertanya Nabi, atashhadu anna Muhammad Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Kola menjawab Arabi, na'am, betul. Kola lalu berkata Nabi, Pak Azin, azanlah kau finnasi kepada manusia, ya Bilal, wahai Bilal, ayasumu untuk berpuasa nas godan besok. Rawa meriwayatkanhu kepada hadis siapa Al-Khumsah, wasohahahu, dan menyohehkanhu kepada hadis siapa Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Ini yang datang bukan sahabat. Kalau hadis yang pertama yang datang Ibnu Umar, wajar. Betul tidak hadirin? Ini Arabi. Bukan sahabat dituliskan di sini, tapi Arabi. Siapa itu Arabi? Orang Bedawi. Orang Arab kampung. Datang ke Nabi, ya Rasul, saya melihat hilal. Langsung ditanya Rasul, kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Betul. Kamu bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Naam. Langsung Rasul memerintahkan kepada Bilal, wahai Bilal, azin finnas ayyasumu godan, beritahu manusia supaya mereka melaksanakan saum besok. Jadi oleh Nabi, kalau dia mau bersaksi, bersumpah atas nama Allah bahwa dia melihat hilal, langsung laksanakan saum. Kalau di Cakung enggak. Padahal udah ada yang ngingetin itu. Salah satu jamaah. Jamaah Ormas Isbat itu ngingetin. Pemerintah tolong ini. Ada dari Cakung yang melihat lebih dari 3 derajat. Tapi enggak dijadikan sebagai pegangan. Suka unik ya. Enggak ngerti saya ini. Betul. Pada, ya mungkin karena anggapannya iya labib itu masih muda, segede-gede kita, seumuran kita gitu. Pernah lihat enggak di televisi? Seumuran kita itu yang pada ngeru'yah itu, anak-anak muda. Ya mungkin dianggapnya anak muda begitu kan. Jadi wallahu a'lam kenapa juga enggak diterima begitu. Padahal udah bersumpah di situ. Nah begitulah. Terkadang pertimbangannya banyak mungkin pemerintah ini. Padahal mungkin meru'yahnya dari, menghisapnya dari dulu ini. 2050 saja sekarang udah bisa dihisap. Jadi udah ditetapkan kalendernya tuh kayak gini begitu. Jadi khawatir mungkin kalau misalkan gak sesuai dengan yang di sini. Cuti bersamanya itu jadi mengkol nanti. Cuti bersamanya jadi gak sesuai dengan yang ada di penanggalan Masehi. Wah, kita tersandra dengan tanggal Masehi. Berarti seperti itu. Jangan. Kalau mau jujur, jujur saja sekalian. Kalau mau pakai metode ru'yah pemerintah kita, yaitu memang yang diajarkan oleh Rasul, mesti dengan ru'yah. Tapi pada saat ru'yah itu telah terlihat oleh sebahagian orang yang tiqoh, yang terpercaya, yang ahli dalam masalah ru'yah, dan dia mau untuk bersumpah begitu. Dan dia mau untuk bersyahadat, ya udah laksanain dong, kan begitu mestinya. Begitu. Tapi kalau kongkolingkong juga kayaknya susah juga begitu ya. Misalkan semua ormas atau utusan-utusan dari Departemen Agama ini, kamu jangan ngomong lihat ya. Kamu jangan ngomong lihat ya. Gak mungkin juga kan seperti itu begitu. Tapi kok aneh? Masa ada perbedaan begitu? Kalau semuanya gak ngelihat, tapi kok di Al-Husiniyah kok melihat sendiri? Kan aneh juga begitu. Kok ini beda sendiri, yang lain gak ada yang melihat? Betul tidak hadirin? Ini problem sebetulnya. Tapi kita, memang kalau ngobrolin masalah ini gak bakal ada akhirnya. Atau solusinya bagaimana ya? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis, kebijaksanaan dan ketetapan Rasul aja seperti itu. Rasul bagaimana? Rasul meskipun ahli hisab, tapi tetap beliau itu tetap memperhatikan hilal dengan ru'yah. Dan tatkala beliau pribadi tidak melihat, siapapun yang melihat, meskipun itu bukan sahabat dekat Rasul, meskipun itu hanya orang Arabi, asalkan dia bersyahadat dan dia siap untuk disumpah, berarti Rasul pada waktu itu juga enggak ada istilah gengsi-gengsian, mentang-mentang Arabi, belum tentu ini benar atau enggak. Kalau memang sudah disumpah dia yakin syahadat, ya langsung Rasul memerintahkan untuk melaksanakan shalat. Ya, itu garis tengahnya itu. Bukan dengan hisab, tetap dengan ru'yah. Tapi ru'yahnya adalah siapa saja, asalkan dia siqah, asalkan dia ahli, mau untuk bersumpah dan bersyahadat, tidak masalah. Harusnya seperti itu. Jangan pandang bulu, boska kalau lihat baru ditetepin. Pelabuhan Ratu lihat baru ditetepin. Kementerian Agama yang ada di Makassar lihat baru ditetepin. Cakung yang memang dia itu adalah swasta. Cakung yang padahal dia itu bukan utusan dari Departemen Agama. Kalau misalkan ada butuhnya saja sesuai dengan tanggal yang ada diterima. Kalau enggak sesuai dengan tanggal yang ada ditolak. Kan ini enggak adil sebetulnya kalau seperti itu. Ini ngomong-ngomong masalah ini, saya juga ada perkumpulan tapi sekarang gak berjalan. Kasihan. Saya punya teman, satu kelas di atas saya, satu tingkat di atas saya itu. Nah, beliau memperdalam masalah ilmu falak seperti itu. Kita buat namanya ISKA. ISKA itu Islamic Student Community of Ashabul Kahfi. Nah itu. Kita udah banyak cabang-cabangnya, termasuk saya sendiri juga. Itu perwakilan Bandung sebetulnya. Bertugas untuk menyampaikan awal bulan itu seperti apa. Tapi sekarang gak jalan. Ya, namanya organisasi kan. Itu swasta dia. Swasta. Kata saya teh, Kang. Itu gimana bisa jalan organisasi kita nih? Kata saya teh. Ya susah juga katanya gitu, minta bantuan ke pemerintah. Ke pemerintah juga gak bakal dikasih. Karena memang ini adalah swasta begitu. Dia berusaha untuk bikin itu. Tapi dia ini coba menggerakkan organisasinya itu dengan ini, dengan ngejual makbalah. Makbalah. Makbalah konvensional. Makbalah tradisional. Unik. Dia memperlihatkan ke saya waktu lebaran 2 tahun yang lalu saya main ke rumah beliau. Ini makbalahnya. Ini buatan kiai yang ada di Solo. Guru saya yang ada di Solo. Nah ini konvensional. Wah, paten dia. Tapi harganya mahal. 250 ribu. Wah kata saya tekan gak bakal laku. Sekarang kompas aja cuma berapa? 10 ribu. Kita gak bakal bisa bersaing gitu. Bener aja jarang yang beli kan. Paling orang-orang yang ngerti begitu kan. Sekarang orang gak begitu peduli kan. Ada kompas. Meskipun itu kompas buatan orang-orang barat. Gitu. Karena memang kompas bagus dan murah ya. Orang pada beli itu aja. Kalau mau ngubur mayit ya pakai kompas aja. Kompas berapa kan murah, puluhan ribu dapat kan. Ini ada makbalah buat bikin masjid, buat bikin musola, buat bikin. Kalau misalkan kita lagi ada hiking-hiking begitu kan, ada outbound atau ada apa saja ke gunung-gunungan, kita mau sholat menghadap kemana ini kiblat, itu bisa nunjukin tuh bagus. Produknya memang bagus, tapi sederhana, buatannya dari kayu begitu bahannya. Ah kata saya teh kang, duh mahal tuh. Mungkin kalau misalkan 75.000 atau paling maksimal 120.000 mungkin bisa agak bersaing karena ini unik gitu. Tapi orang kan nggak melihat ke sana zaman sekarang. Jarang yang punya padom, itu namanya padom. Tahu padom? Ya kompas istilahnya padom. Jarang yang punya padom. Yang punya padom cukup aja imam, ustadz, kiai yang mau nguburin mayit. Karena dimakamkan gimana saja juga, wah semua juga tahu kiblat arahnya ke barat. Ya udah bikin ngegali juga kayak gitu kan, nggak begitu diperhatikan. Sholat, bikin musola cukup aja sekali. Jadi kebutuhannya memang langka, jarang begitu. Oleh karenanya jarang yang punya kompas, yang punya padom kayak gitu, makbalah. Dia coba memproduksi massal seperti itu. Wah, kemana ngejualnya, kata saya. Kasihan. Akhirnya organisasinya nggak begitu berjalan. Itu bagus. Itu. Bagus, sebetulnya. Dia coba menghidupkan masalah falakiyah. Makanya kalau saya akan terjadi gerhana, gerhana bulan, gerhana matahari, itu beberapa bulan yang akan datang gerhananya, sekarang udah bisa dia hitung. Jadi kalau 2 tahun yang lalu saya nggak pernah ketinggalan update itu. Sebelum TV One, sebelum koran, internet ngomong akan terjadi gerhana, saya udah dapat dulu, dapat SMS. Akan terjadi gerhana total. Akan terjadi gerhana sebagian. Akan terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Dengan ketinggian sekian, awal gerhana sekian, dari jam sekian. Itu kitabnya beda-beda. Menurut Sulam Munajiran, awalnya dari sekarang sampai sekarang. Menurut Badi Atil Amsal, dari jam sekian sampai jam sekian. Menurut apa itu yang bahasa Inggris itu ada juga kan? Dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, ketinggiannya sekian derajat dan lain sebagainya itu ada. SMS panjang. Gitu. Nanti total gerhana puncaknya itu dari jam sekian sampai jam sekian, akhirnya sampai jam sekian itu komplit. Dan memang bedanya dikit-dikit gitu di antara Sulamunayiren, Badi Atul Amsal dan dari kitab-kitab yang lain itu bedanya dikit-dikit. Dan itu saya dapat berita itu beberapa hari sebelum terjadinya gerhana, makanya nggak pernah ketinggalan gerhana itu. Wah, luar biasa. Saya SMS-an ke teman-teman gitu ya. Ini mau terjadi gerhana, ini mau terjadi gerhana. Nah, kayak kejadian kemarin. Itu si Iska ini itu bisa membaca, ya, menghitung dari hisabnya itu, dari kejadian-kejadian kenapa hari Jumat. Kan hari Jumat kemarin itu kan dari mulai ini apa, tahun berapa, 2010 atau 2011, saya lupa lagi. Hari-hari besar itu hari Jumat. Sebelumnya diinformasikan. Pertama gerhana matahari hari Jumat. Terus Natal hari Jumat. Terus Tahun Baru Masehi hari Jumat. Tahun Baru Hijriah hari Jumat. Gerhana bulan hari Jumat. Maulid Nabi hari Jumat. Itu Jumat semua itu pada tahun itu. Sampai kurang lebih ada 9 kejadian besar, baik hari besar ataupun gerhana ataupun apa, itu sampai 9 yang hampir tiap Jumat itu terus berurutan. Ketemu sama Iska. Langsung kirim pertanyaan kepada kita, bagaimana menurut Anda mengenai fenomena ini? Tulis jawaban Anda begitu. Subhanallah, subhanallah. Baru nikah kemarin, tahun 2011. Cuman udah nikah, ngelelep ini orang-orang. Mudah-mudahan nanti. Terus terang memang itu bagi saya pribadi itu sangat membantu. Jadi update sebelum TV, internet ngomongin gerhana, saya udah tahu-tahuan gerhana. Tuh. Jadi memang beliau memperdalam ini yang namanya ilmu falakiyah. Ilmu falakiyah. Bukan hanya Sulam Munajiren dan Badi'atul Amsal saja. Itu kitab-kitab yang kayak gitu itu di beliau kaji semua. Gitu. Titik. Kultu aku berkata. Min huna dari situ nafhamu kami paham. Annal ibrata. Sesungguhnya rekenan. Sesungguhnya yang dianggap, yang diperhitungkan, yang jadi ibrah itu biru yatil hilal, dengan melihat hilal. La biwujudihi, bukan dengan adanya hilal. Wala bil ilmi, dan tidak juga karena tahu biwujudihi terhadap adanya hilal. Min turukin hisabiyatin, dari jalan hisab. Wahaza, dan adapun ini. Wahazal ahadis, dan adapun hadis-hadis ini. Tufassiru, itu mentafsiri hadis. Makna qawlihi ta'ala, makna firman Allah ta'ala. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman, maka barang siapa orang. Syahida, yang menyaksikan. Man minkum, dari kalian semua. Asyahra, bulan atau hilal. Falyasumhu, maka saumlah kalian. Aifaman, tegasnya barang siapa orang. Syahida, yang menyaksikan atau melihat. Man minkum, dari kalian semua. Dukhulu syahri, terhadap masuknya bulan. Biru yatin hilal, dengan melihat hilal. Fa'ala kulliman, maka wajib kepada setiap orang. Ro'a, yang melihat manhu terhadap hilal. Al-sabatat, atau tetap indahu, di hadapan man. Apa ru'yatu guairihi, penglihatan selain man. Ayus ayasumahu, untuk saum. Itulah ya. Rajih tafsir Al-Jalalain wa Hasyiah As-Sawi, dan Hasyiah kitab tafsir Sawi. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Ini dalilnya Al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila salah seorang di antara kalian melihat hilal, maka kalian harus saum. Memang hadirin tidak wajib saum juga kalau bagi orang yang enggak percaya. Kayak tadi, kasus tadi. Orang aku melihat, dia udah sumpah. Tapi kalau kita enggak percaya kepada dia, itu kita enggak wajib ngikutin dia juga kan, begitu. Ya. Jadi memang namanya manusia ini kan banyak ini ya. Banyak kemungkinan begitu kan, serba kemungkinan. Memang kita tidak boleh memponis salah juga begitu. Terkadang kan kalau kita ngomong, kayaknya kita aja yang benar kan, begitu kan. Kalau kita berpendapat, masing-masing orang kan beda-beda. Banyak kemungkinan dalam kehidupan ini. Makanya jangan mudah untuk memponis. Jangan mudah untuk memponis. Itu ya. Menteri Agama enggak percaya terhadap apa yang dilakukan oleh cakung. Ya pemerintah enggak wajib ikut ke mereka. Kalau memang enggak percaya, ya udah aja enggak percaya. Berarti kembali kepada pemerintah itu sendiri. Memang pemerintah punya kewenangan gitu untuk menentukan. Kalau misalkan mau percaya, ya pemerintah dengan kekuasaannya bisa saja mengumumkan, silakan. Kalau memang sudah kuat dalil-dalilnya. Karena memang kewajiban saum itu bagi orang yang melihat dan orang yang mempercayai. Nah ini dalilnya autal ausabatat indahu ru'yatu guairihi. Atau orang lain yang melihat tapi dia percaya. Jadi. Ya, betul tidak hadirin? Sebetulnya ini materi susah enggak sih? Gampang lah ya, tinggal ngikut aja sebetulnya gitu. Kita orang awam enggak ngerti yang kayak gitu-gituan lah. Orang pada kayak gini, terserah. Yang penting memang ngikutin pemerintah aja. Itu sebetulnya ya lebih enak sih sebetulnya begitu. Tapi kan kita pengen tahu juga dasarnya seperti apa. Betul tidak hadirin? Sekarang udah ngerti enggak dasarnya seperti apa? Insya Allah begitu. Ya, tetap saya pribadi juga hadirin. Meskipun ya insya Allah lah kalau menghisab mah. Asal buka kitab kebayang lagi insya Allah bisa. Tapi enggak pernah saya ngikutin sendiri begitu. Ya. Mengenai masalah ru'yah, saya juga pernah begitu sepintas itu belajar dengan beliau. Ru'yahnya itu kayak gini, nih hilal itu kayak gini. Itu pernah. Tapi terus terang, meskipun ngerti, nggak pernah saya berani atau ngikutin seseorang. Tetap aja saya emang ngikutin kegaliban. Dalam kenyataannya, dalam prakteknya, yang ngikutin pemerintah saja. Karena saya kira orang-orang yang mengikuti sidang isbat dengan menteri agama itu adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang ahli, dan semua juga taat ya kepada ulil amri begitu. Kenapa kita enggak begitu yang awam? Sebetulnya mah mudah-mudah saja gitu, asal enggak mempelajari dan enggak tahu juga sebetulnya. Tapi kan alangkah lebih baik kalau misalkan kita tahu prinsipnya seperti apa dalam penetapan itu. Betul tidak hadirin? Wa hadzal ihtijaj, dan adapun hujjah ini, hujjah-hujjah ini, yu'azzizu, itu menguatkan ihtijaj al-qaula terhadap qaul pendapat bi annal ibrota, karena sesungguhnya ibrah disebuti syahri Ramadan wa Syawal, dalam penetapan dua bulan Ramadan dan Syawal, bi ru'yatil hilal, itu dengan melihat hilal. La biwujudihi, bukan karena adanya hilal. Allazi qad yu'rafu, yang nyata sudah diketahui. Min tariqil hisab, dari jalan hisab. Au ikmali sya'bana, atau menyempurnakan bulan sya'ban. Li saum, untuk puasa. Au ramadhan, atau menyempurnakan bulan ramadhan. Lil aid, untuk idul fitri. Salasina yauman, 30 hari. Titik. Amma qaulul munajjimin, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Kita ganti kitab.